Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Poin-poin yang sangat kita butuhkan, perhiasan dan adab yang sama-sama kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Pada hakikatnya apa yang disebutkan dan dipaparkan oleh Syekh dalam kitab ini itu tidak hanya terkhusus ditujukan kepada para penuntut ilmu saja, tapi kita selaku seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa berhias dengan adab-adab dan akhlak yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab beliau ini. Kita masuk insyaallah taala di poin yang berikutnya, masih berkenaan dengan perhiasan dan adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu secara khusus. Kata beliau, at-tahalli birrifqi, berhias dengan kelemah lembutan. Iya kan? Lihat, ini poin yang penting, bahwa menghiasi diri kita dengan kelemah lembutan itu bukan hanya khusus ditujukan dan diarahkan kepada para santri dan santriwati di pondok pesantren. Bahkan kita katakan secara umum kaum muslimin dan muslimah, semua dari kita butuh untuk menghiasi diri kita dengan yang namanya arifqo, kelemah lembutan. Kata beliau, iltazim ar-rifqa fil qaul mujtanabiyan al-kalimatal jafiyah fa innal khitab al-layyin yata'allafu an-nufusa an-naziza wa adillatul kitabi was sunnah fi hadha mutakathirah. Kata beliau, hendaknya engkau senantiasa lemah lembut dalam ucapan kamu. Mujtaniban al-kalimat al-jafiyah, dan hendaknya engkau senantiasa menjauhi kata-kata yang kasar. Fa innal khitab, karena sesungguhnya berbicara, ngomong dengan lemah lembut itu akan mendekatkan jiwa yang jauh. Subhanallah. Dan dalil-dalil, kata beliau, dari Al-Quran dan Sunnah tentang hal ini, tentang anjuran untuk berhias dengan kelemah lembutan dalam setiap ucapan dan perbuatan kita, itu sangat banyak sekali. Ya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan katakan, wahai para hamba-Ku, katakan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ketika kamu berbicara dengan manusia, ketika kamu berinteraksi dengan manusia, maka ucapkanlah ucapan yang baik, ya, yang lemah lembut. Jadi terkadang ucapannya itu benar, ucapannya itu masya Allah, kandungannya luar biasa. Tapi karena ngomongnya keras, kasar terhadap lawan bicaranya, terhadap kawannya, maka orang pun enggan untuk menerimanya. Kok ngomong, kenapa enggak bisa baik-baik? Kenapa enggak bisa nahan emosinya kita? Iya kan? Iya. Lemah lembut ketika ngomong dengan teman kita, walaupun apa yang kita ucapkan itu adalah ucapan yang benar, tapi ketika penyampaiannya terhadap keluarga kita, istri kita, anak kita, teman kita, kedua orang tua kita, dianggap kasar, kaku, maka jiwa ini pun akan sulit untuk menerimanya. Yaitu tabiat manusia, mereka itu senang untuk diperlakukan dengan lemah lembut sebagaimana kita. Maka dengarkan tuntunan dari Rabb-nya kita ini, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah ucapan yang baik, lemah lembut kepada manusia. Kemudian pun ditunjukkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa shanahu." Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelemah lembutan tersebut tidak menghiasi sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tersebut. Dan tidaklah kelemah lembutan tersebut tercabut dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu tersebut semakin jelek, semakin rusak. Subhanallah. Inilah pentingnya kelemah lembutan. Ya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbur rifqa fil umuri kullihi. Sesungguhnya Allah itu menyukai kelemah lembutan dalam semua urusan, dalam semua perkara. Jadi jemaah sekalian, ini penting untuk kita perhatikan. Ketika kita berbicara, maka biasakan kita bicara dengan ucapan yang baik. Mari biasakan untuk melatih lisannya kita mengucapkan ucapan yang lemah lembut. Mari biasakan dan melatih lisannya kita untuk mengeluarkan hal-hal yang baik, karena ungkapan yang baik tersebut yang akan selalu menghiasi diri seseorang, menunjukkan adab yang tinggi yang ada padanya. Ya. Kemudian kata beliau tadi, mujtaniban al-kalimah al-jafiyah, dan jauhi kata-kata yang kasar, jauhi, tinggalkan, ya, terlebih khusus terhadap kedua orang tuanya kita, na'udzubillah. Jangan sampai ada kata-kata ataukah perbuatan kita yang kasar yang membuat kedua orang tua kita, terlebih khusus ibu kita, itu terasa tergores hatinya. Na'udzubillah. Jangan. Mereka itulah orang yang paling berhak untuk mendapatkan ucapan-ucapan yang lembut dari kita selaku anaknya, kedua orang tuanya kita. Itu harus kita camkan baik-baik. Ya. Katanya jauhi kata-kata yang kasar tersebut. Dan ini juga selaras dan serasi dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu pun bisa berlemah lembut terhadap mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya tabiat akhlak perangai yang baik tersebut ada yang langsung murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Memang sejak kecil ya sudah nampak tutur katanya, ucapannya, perbuatannya, subhanallah, enak didengarkan ucapannya, perbuatannya pun enak dengan manusia yang lainnya. Itu sudah bawaan yang merupakan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga jenis yang kedua yang diperoleh dengan sebab usahanya kita. Dulu minta ampun luar biasa, kalau ngomong kasarnya luar biasa, perbuatannya beringas, minta ampun. Tapi seiring bertambahnya usia dia, bertambahnya ilmu agama dia, akhirnya dia pun menjadi orang yang bisa menimbang, bisa mengontrol setiap ucapan dan perbuatannya. Subhanallah. Bagus juga ini. Dia tahu ini kekurangan dia. Tahu kalau ngomong kasar, kalau berbuat kasar. Akhirnya dia terus belajar agama, duduk di majelis-majelis ilmu. Akhirnya sedikit demi sedikit perangai yang kasar tersebut, ucapan yang kasar yang sering keluar dari mulutnya, sedikit demi sedikit bisa berubah. Walhamdulillah. Makanya penting tuh ilmu agama. Ya. Daripada kita ngumpul nimrung yang enggak karuan, mending duduk di majelis ilmu. Dapat pahala. Ya, dapat pahala kita. Walhamdulillah. Dapat pahala majelis, kemudian dapat pahala menunggu satu sholat ke sholat yang berikutnya. Ya kan jemaah sekalian? Tambah lagi. Ketika ketika kita mendengarkan faedah dari majelis tersebut, alhamdulillah, kita puji Allah. Allah berikan kita nikmat seiring bertambahnya ilmu kita. Itu nikmat itu. Jangan cuma mengukur nikmat dengan materi saja. Ini nikmat yang luar biasa. Ketika ada sebuah ucapan, sebuah ilmu yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat dan karunia yang besar, yang lebih patut dan lebih harus untuk kita syukuri. Enak tuh, alhamdulillah, berkumpul berbagai macam kebaikan. Itu bagi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jemaah sekalian, jangan sampai sedih kita kalau peluang menuntut ilmu tersebut, peluang untuk duduk dalam majelis ilmu tersebut ada di hadapan kita, kemudian Allah palingkan hatinya kita. Hati-hati. Semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi terhadap nikmat yang seperti ini harus tetap kita jaga, kita syukuri. Bangkitkan kita semuanya, semangat kita untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah rela untuk kita itu bodoh, jahil terhadap urusan agamanya kita. Yang paling bahaya itu ya jahil murakab. Sudah bodoh tapi enggak merasa dirinya itu kurang ilmu agamanya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Itu yang harus selalu kita berlindung diri darinya. Jaga diri kita jemaah sekalian. Jaga keluarganya kita. Bentengi diri kita. Bentengi keluarganya kita dengan ilmu agama. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu pun bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalb lam fuddu min haulik. Jika sekiranya kamu itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap keras kaku kepada mereka, maka sungguh orang-orang itu akan berpaling dari kamu. Enggak ada mereka yang mau berkumpul bersama kamu. Subhanallah. Ini pentingnya, ya, pentingnya sikap kelemah lembutan tersebut, ya. Kalau enggak, mereka akan menjauh dari kamu. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau tadi, ya, fa innal khitab al-layyin yata'allafu an-nufus an-nazizah. Ya, karena sesungguhnya berbicara dengan lemah lembut tersebut akan mendekatkan jiwa yang jauh. Ya, maka perlu diperhatikan betapa besarnya pengaruh kata-kata dalam jiwa yang tadinya jauh dari kebaikan. Ada orang yang berpaling dari kebaikan, gak mau mendengarkan nasihat dari orang lain, tapi karena orang ini penyampaiannya lemah lembut, akhirnya diterima. Nih ya, udah banyak yang nasihati, cuman karena nasihatnya kurang pas ketika diberikan dengan kata-kata yang lemah lembut, akhirnya dia pun terima nasihat tersebut. Ini betapa memberikan pengaruh, ya. Hanya saja jemaah sekalian, ada perkara yang penting yang diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika menjabarkan tentang perkara ini, ya. Kata beliau, lakin la budda ayakun al insanu rafiqan min ghairi dha'fin, ya. Amma ayakuna rafiqan yumtahan wala yu'khad biqawlihi wala yutahamu bihi fahadha khilaful hazm. Lakin yakuna rafiqan fi mawadhi'i rif wa anifan fi mawadhi'i al-unf. Katanya Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, hanya saja ya, seharusnya seseorang dalam berlemah lembut tersebut tanpa dibarengi sikap lemah diri. Ya. Kelemah lembutan yang menjadikan diri kita dihina, pendapat kita tidak diperhatikan, maka ini bertentangan dengan sikap yang seharusnya kita tegas di dalamnya. Oleh karena itu, apabila dibutuhkan sifat kelemah lembutan, maka kita lakukan. Dan ketika dibutuhkan ketegasan, maka kita harus tegas. Harus jeli melihat keadaan dan kondisi. Jadi jemaah sekalian, jangan menyangka bahwa lemah lembut tersebut adalah dengan selalu bertutur kata yang lembut, yang pelan. Enggak, ada saatnya kita tegas. Dan kata para ulama, ketegasan, kekerasan pada tempatnya itu pada hakikatnya adalah kelemah lembutan. Itu yang harus dipahami. Dan itu diberikan contoh oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kata beliau, "Lau 'amala al-insanu ibnahu birrifq fi kulli syai'in." Jika sekiranya ada seseorang yang berinteraksi mendidik anaknya selalu pada setiap kondisi dengan kelemah lembutan, hatta fima yanbaghi fihi al-hazm lam yastati ayurabbiyahu. Bahkan ya, lemah lembut segala kondisi kepada anaknya, kata beliau, bahkan sampai perkara-perkara yang perlu kita tegas terhadap anaknya kita. Jadi harus diperhatikan, ada waktunya kita tegas di tempat dan kondisi yang memang harus kita tegas, dan ada pula kita harus berlemah lembut di tempat dan kondisi yang mengharuskan kita untuk lemah lembut. Katanya, falau kasar ibnuhu zujaj wa fatahal abwab wa syaqqat thiyab thumma ja'al ab wa wajadahu ala hadhil hal thumma hawala ayu'addibahu bikalamin layyin ghairi munasibin lihalatihi ya wa huwa yattasifu bi'abathin zahirin fahadha fala yakfi hadhal kalam min walidihi bal likulli maqamin maqal. Contohnya katanya, perhatikan ini contohnya. Ya. Ya. Kata beliau, bahkan yang seharusnya dia bersikap tegas, orang tua tersebut harusnya dia bersikap tegas kepada anaknya, tapi dia lembut terus bawaannya, maka ini katanya dia akan enggak mampu untuk mendidik anaknya dengan didikan yang benar. Contohnya kata beliau, ketika anaknya memecahkan kaca, ya jendela pun dipecahin sama anaknya. Ya. Pintu yang seharusnya ditutup di tengah malam dibuka sama anaknya. Bajunya disobek, ya. Kemudian orang tuanya mendapati anaknya berbuat yang demikian ini. Katanya enggak pantas, ya, untuk orang tuanya tersebut bersikap lembut kepada anaknya. Enggak, harus ditegas, tegas pada tempatnya. Ya, tegas pada tempatnya. Berikan ketegasan kepada anak kita agar mereka tahu bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Jangan biarkan anaknya kita udah salah kemudian terjadi pertengkaran. Ya, bapaknya lemah lembut, oh nggak apa-apa nak, jangan, ini salah ini. Ya, ibunya marah-marah, tegas kepada anaknya. Bapaknya malah lembut, gak apa-apa, gampang, nanti diperbaiki lagi. Ya, ataukah sebaliknya, ibunya yang lembut, bapaknya yang tegas, akhirnya cekcok gara perbuatan anaknya itu. Akhirnya siapa yang bingung? Anak bingung, ini yang benar mana nih? Ya harus sinkron dong antara ayah dan ibu dalam mendidik anak-anak. Tegas-tegas pada tempatnya, dan itu adalah kelemah lembutan. Biar anak kita enggak bingung ya, salah dalam mendidik. Salah, kalau salah ya harus dididik anaknya kita. Biar dia tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi kata beliau, balikul limaqamin maqal. dalam setiap kondisi itu ada ya ucapan yang memang khusus dalam setiap pembahasan itu, ya ada porsinya masing-masing. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya apa? Muru auladakum bisalah wa hum abna sab' sinin. Perintahkan anak kamu untuk salat ketika umur mereka 7 tahun. Perhatikan tuh, perintahkan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna ashrin. Pukul mereka. Pukul mereka. Pukul. Kalau enggak mau sholat di usia 10 tahun. Ini apa ini? Kelemah lembutan. Kalau kita mau katakan, ya, kita lebih lembut dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, jangan pukul anaknya kita. Ya, pukulnya itu bukan pukul balas dendam, bukan pukulan didikan, pukulan kasih sayang kita selaku orang tuanya kita. Ya, enggak apa-apa. Disayang terus anaknya. Gak sholat 10 tahun, 11 tahun, gak apa-apa, masih kecil, biarkan saja om, biarkan saja, gak apa-apa. Na'udzubillah, siapa sih yang lebih lembut, kita atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita katakan Rasulullah kasar, kita katakan Rasulullah Sallam gak lemah lembut. Na'udzubillah, ini nih didikan dan terbiahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadribuhum, pukul mereka, pukul anak-anak kalian, tapi ada aturan mainnya. Pukulan yang tidak memberikan bekas kepada anaknya kita. Pukulan yang tidak mengenai wajah mereka. Bukan pukulan kemarahan untuk membalas dendam. Bukan. Tapi pukulan kasih sayang. Biar mereka tahu bahwa saya dipukul ini karena meninggalkan sesuatu dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Biar mereka tahu. Biar berbekas dalam kehidupannya. Bahwa orang tua saya mendidik dengan didikan yang benar. Ini nih jamaah sekalian. Ya, subhanallah. Ketika 10 tahun gak mau sholat, ya dipukul. Sekali lagi dengan pukulan kasih sayang, pukulan didikan. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya, kapan ketegasan tersebut dibutuhkan, maka itu pada hakikatnya adalah kelemah lembutan. Makanya kata beliau, fa in ta'ayyana al-'unf sara wal hikmah. Ya. Ketika ketegasan tersebut dibutuhkan pada tempatnya, maka pada hakikatnya itulah sebuah hikmah dan kelemah lembutan. Ini yang harus kita ketahui bersama selaku orang tua. Ini yang perlu kita ketahui bersama selaku kaum muslimin dan muslimah. Pandai menempatkan sesuatu semuanya pada tempatnya. Kemudian yang berikutnya, ya, kata beliau, at-tahalli bit-ta'ammul. Berhias diri dengan ta'ammul, perenungan, ya, ketenangan, kehati-hatian, ya, keta'amul itu hampir-hampir mirip dengan ta'ani, tidak tergesa-gesa, betul-betul melalui perenungan, pikiran yang tajam. Ya, ini merupakan perkara yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu. Kata beliau, at-tahalli bit-ta'ammul fa inna man ta'ammala adrak wa qila ta'ammal tudrik wa 'alayhi fa ta'ammal 'inda at-takallum wa bimadha tatakallam wa ma hiya 'aidatuhu wa taharraz fil 'ibarah wal ada' duna ta'annutin aw tahadhlukin wa ta'ammal 'inda al-mudhakarati kayfa takhtaru al-qaliba al-munasibah lil ma'na al muran wa ta'ammal 'inda su'al as-sa'il kayfa tatahaff kayfa tatafahhamu as-su'al 'ala wajhihi hatta la yahtamil wajhain wa hakadha. Katanya, berhiaslah dengan perenungan, berpikir dulu, jangan tergesa-gesa. Ya, Karena kata beliau, fa inna man ta'ammala adrak, karena barang siapa yang merenung, berpikir dengan matang, maka dia akan mendapatkan jawabannya. Ya. Makanya dikatakan waqila ta'ammal tudrik, berpikirlah, renungilah, niscaya engkau akan mendapati jawabannya, mendapati sesuatu yang melingkupi perkara dan urusan tersebut. Ya. Wa alaihi fata'ammal inda takallum, maka oleh karena itu renungilah ketika engkau berbicara. Ya. Bimadza tatakallam? Ya. Dengan apa engkau bicarakan? Wa ma hiya aidatuhu, apa dampaknya? Itu penting tuh. Jangan asal ngomong. Terlebih dalam permasalahan-permasalahan fitnah, terlebih dalam permasalahan-permasalahan besar yang dialami oleh kaum muslimin, jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong, apalagi ada kaitannya dengan kemaslahatan kaum muslimin, ada kaitannya dengan pemerintah. Jangan lancang, jangan lancang. Ya, yeah, jangan lancang. Ya enggak usah jauh-jauh, jemaah sekalian. Apa yang kita alami saja, mari kita belajar berbicara dengan timbangan ilmu agama, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu, bukan menunjukkan ini nih saya nih. Mereka para ulama juga manusia biasa, kita juga manusia, na'udzubillah. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan kejelian, pemikiran, maka jangan lancang kita. Makanya enak tuh kata para ulama, lau sakata man la ya'lam laqallal khilaf. Sekiranya orang yang bodoh itu, orang yang tidak berilmu tersebut, orang yang tidak mengetahui itu diam-diam saja, maka sungguh permasalahan tersebut akan sedikit. Yang jadi permasalahan ketika orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu turut ngomong dalam permasalahan yang besar yang menyangkut kemaslahatan kaum muslimin. Bukan permasalahan sepele itu. Para ulama berpikir jauh pandangannya, enggak seperti kita. Lah kita kesibukannya apa setiap harinya? Mereka selalu berkecimpung dengan ilmu agama, ibadah. Enggak sembarangan mereka berfatwa. Ini yang harus digebukkan. Jangan sembarang ngomong, apalagi itu permasalahan fitnah yang bisa menimbulkan fitnah, keresahan di tengah kaum muslimin. Waduh, ngapain sih sholatnya harus renggang? Ngapain sholat harus pakai masker segala? Lah kalau di luar masjid kok kita dempet-dempetan? Ini hawa nafsu yang ngomong. Ya, bukan dengan ukuran ilmu agama. Itu harus belajar tauhid lagi tuh. Harus belajar tauhid. Tawakkalnya rendah kurang. Ya akhi, ittaqillah. Justru kamu yang harus belajar. Tahukah kamu bahwa setiap ucapan kamu, tulisan kamu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong sembarangan. Enggak tahu bahwa ketika orang berbicara itu harus terukur dengan ilmu agama. Apalagi menyangkut kemaslahatan besar. Sudah jelas ada seruan dari pemerintah, lakukan. Sama-sama kita semuanya ingin sholatnya itu berdekatan, ingin. Tapi apa boleh buat, semoga ini adalah udzur syar'i di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus terukur. Coba sekiranya kalau kita pakai hawa nafsunya, kita tidak mengindahkan apa yang dituntunkan pemerintah kita dengan egonya kita, sholat ya harus berdempetan. Kemudian pemerintah menutup masjidnya kita, gak bisa lagi kita sholat, gak bisa lagi kita kajian, mana mafsadatnya yang lebih besar? Harus dipikirkan bersama. Iya, harus dipikirkan. Jangan asal ngomong. Harus semuanya terukur dengan ilmu agama. Anggaplah ada perselisihan di situ. Ya cukup diam sajalah. Diam itu lebih bagus dibandingkan membuat keresahan di tengah kaum muslimin. Apalagi na'udzubillah dengan kebodohan kita ini, sampai-sampai gak mau sholat, ya, enggak mau sholat kalau safnya terpisah. Itu bahaya itu. Sampai meninggalkan jamaah yang pertama. Na'udzubillah, ini dari mana ini? Kaidah dari mana? Coba tunjukkan kaidah dari mana ini semuanya. Didapatkan dari mana fatwanya para ulama, dari mana itu? Enggak demikian ya. Enggak demikian. Sekali lagi, segala sesuatu kita harus pertimbangkan dengan matang-matang. Sebelum ngomong itu harus terukur. Sebelum ngomong itu harus kita tahu apa sih dampaknya. Bayangkan kalau kita asal ngomong kemudian orang lain terpengaruh, meninggalkan sholat berjamaah, gak mau lagi ke masjid tersebut, antum yang tanggung pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati, lebih bagus diam. Diam saja, gak ada ruginya kita. Kita sudah celah saudaranya kita, itu kan perkara yang berbahaya. Ya, saling menyalahkan, ya gak usah. Diam aja, berdoa. Makanya penting tuh, ketika ada fitnah-fitnah yang terjadi, itu udah pengalaman, sudah berlalu bersama kami. Orang yang paling banyak ngomong itu adalah orang-orang yang penyakit hati masih ada bersemi dalam jiwanya. Itu seiring sejarah tuh. Ya. Nah, udzubillah kalau tertutup hatinya kita, malas ibadah, malas ikut kajian, tapi ketika ada fitnah, dialah yang paling utama untuk ngomong. Itu bahaya. Bahaya. Introspeksi diri kita. Nasihat untuk kita semuanya. Jangan lancang dalam permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan ilmu agama di situ. Para ulama itu enggak sembarang ngomong. Para ulama itu terukur pikirannya jauh ke depan. Ya, jangan katakan mereka para ulama hum rijalun wa nahnu rijalun. Ya, akhidakillah. Mereka itu ulama katanya lelaki, kita juga lelaki yang bisa berpendapat. Naudzubillah. Siapa kita dibandingkan para ulama? Terkhusus dalam permasalahan-permasalahan yang urgen seperti ini yang kita alami. Diam itu lebih bagus. Kalau kata-kata kita tidak lagi bisa memberikan makna dan kebaikan bagi kaum muslimin, maka diam itu yang lebih bagus. Ya makanya hati-hati. Ya kata beliau, wa ma hiya aibatuhu. Lihat dampak dari ucapan yang kamu timbulkan itu. Hati-hati. Semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa taharraz fil ibarah wal ada duna ta'annutin. Pilih kata-kata, ya, kata berhati-hatilah dalam memilih ungkapan dan menyampaikan kata-kata. Penting, ya, tanpa berlebih-lebihan, tanpa harus menunjukkan kepandaian, seakan-akan dialah yang paling jago, ya. Jangan, pilih kata-kata yang lebih mengena. Ada saatnya kapan kita gunakan kalimat ini untuk orang yang lebih tua dibandingkan kita. Jangan seakan-akan kita yang menggurui orang tua yang lebih tua dari kita. Enggak. Lihat Ibrahim alaihissalam bagaimana lembutnya ketika berbicara dengan bapaknya. Subhanallah. Ya abadi, wahai ayahku. Enggak sok menggurui bapaknya. Nabi itu, Nabi alaihissalam, bahkan Abul Anbiya, tapi terukur semuanya. Kapan kata-kata tersebut kita peruntukkan untuk orang yang lebih tua dari kita? Kapan kata-kata ini kita tempatkan untuk teman seumur dengan kita? Kapan kata-kata tersebut kita arahkan untuk anak-anak? Semuanya ada tempatnya. Semua ada tempatnya. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, penting untuk kita semuanya. Ya, semoga apa yang singkat ini, insyaallah qadar Allah masyafa'an. Sebenarnya kita ingin habiskan poin yang berkaitan dengan akhlak penuntut ilmu, biar kita masuk ke bab yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Tapi qadar Allah masyafa'an, ya, waktu yang sudah tiba ini, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.